Sementara ini mencoba menarik ke kanan, kadang ekstrim ke kiri, kadang ekstrim. Tapi dengan elegannya turun wahyu, dibimbing, semua mesti ke tengah kata Allah. Maka turun dengan surah 2 ayat 143. Maka dari kajian anak keumatan Islam. Maka disatukan kemudian, damai harus dengan kerasa, tenang kehidupan. Nah yang menariknya ini, ketika sedang tenang, cuma 2 tahun ekonomi pulih. Keamanan stabil. Dalam bahasa Arab, suasana kota yang menyinari mencerahkan itu disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu Yasrib berubah jadi Madinah. Semua rilis di Quran untuk ayat-ayat Pancasila kita punya. Dari Qul Huwallahu Ahad, kan? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, kemanusiaan yang beradab, muassasa bi hablillahi jami'an persatuan Indonesia. Kayatan ifim kelebat misalnya anak musa terwakilan ampun syuruh bayangan keadilan sosial bagi suara Indonesia ya'muru bil 'adli wal ihsan. Di semua itu sudah ada. Saya cuma punya pesan bahwa setiap jabatan akan diusah, akan dipertanggungjawabkan. Saya ingin mengajak kepada seluruhnya, mari kita bersinergi menempatkan negara pada spektrum yang lebih besar. Bagi saya negara, bangsa itu yang utama. Jadi siapapun yang ditugaskan, sepanjang ada masalah besar, saya akan support. Ruang jabatan saya ini, saya ini namanya Komandan Kompartemen Strategis. Kompartemen Strategis itu komandan yang nantinya kalau bertempur di wilayah itu mengomandani semua satuan-satuan dan lain-lain untuk bisa bertempur di lapangan. Saya itu angkatan darat itu bertempur apabila laut sama udara sudah hancur. Ditarik dari situ, maka kita harus melaksanakan penyiapan namanya di Undang-Undang 34 itu pemberdayaan wilayah pertahanan. Di Undang-Undang 34, Undang-Undang nomor 2 tentang pertahanan itu sampaikan tentang pemberdayaan wilayah pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan itu memberdayakan wilayah tadi dalam rangka bertahan. Nah sekarang bagaimana supaya mereka itu hebat, tidak mudah digoyah? Maka perlu peran Pak Ustaz, perlu peran yang lain untuk bisa membalance yang ada. Doa saya kira kita mesti tuluskan dulu niat. Doa itu permintaan suci, mengalir kepada Allah yang Maha Suci, dan sulit diterima kecuali mengalir dari hati yang suci. Karena itu niatnya harus baik, sucikan, semoga Allah merahmati dan menerima. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kama 'alamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'alamtana an nashkuraka antal muqaddim antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ya Allah nas'aluka ya asma'ikal husna wa sifatikal 'ula أن توفق لنا خطايانا يا الله وخاصة ما في بلدنا يا الله بلدنا أندونيسيا برحمتك بلدا طيبة أنت ترضى عنها وأنت ترضى عنها يا الله kami mohon kepadamu dengan segala asmamu yang mulia dengan segala sifat pengabulanmu yang arhamar rahimin pada doa yang kami panjatkan. Berikan kami bimbingan agar kami dapat berbakti beribadah kepadamu dalam konteks ya Allah memperbaiki memakmurkan kami tercinta Indonesia. Allahumma waffiq ya Allah khattatana ya Allah berikan keberhasilan, berikan bimbingan kepada setiap langkah visi dan misi kami dalam kebaikan. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi maqamin dhanban illa ghafarta. Kami mohon ya Allah, jika ada di tempat ini siapapun yang penuh dengan lumuran dosa, jangan biarkan ya Allah mereka berlumur dalam dosa kecuali Engkau ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada kegelisahan maka mohon tenangkan jiwanya. Wala hasran illa yassartah, jika ada kesulitan dalam apapun di rumah tangga, dalam tugas-tugas, dalam kehidupan sosial, maka ringankan dan hilangkan segala kesulitan kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Barik fi umurina wa barik fi umrina wa anta ya Allah khairul mubarak. Ya Allah kami mohon ya Allah berikan keberkahan pada usia kami, pada umur kami, pada tugas-tugas kami. Karena hanya Engkau yang mahu memberikan berkah dan segala kebaikan. Anugerahkan segala kebaikan di dunia yang mampu kami dapatkan, kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Amin ya Allah. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.